Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu yani Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, jangan saling najash, jangan saling membenci, wala tadabaru dan jangan kalian saling membelakangi, wala yabi ma'dukum ala bayi ba'd dan janganlah sebagian kalian menjual atau membeli apa yang sedang dibeli atau jual saudaranya yang lain, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim al-Muslim, seorang Muslim itu adalah saudara bagi yang lainnya, Muslim lainnya. La yadzlimuhu wa la khadluhu wa la hakiruh, ya tidak sepatutnya mendzalibinya, menghinakannya, tidak membela dia ketika terzalimi, dan juga tidaklah sepatutnya menghinakannya. Ataqwa hahuna, beliau berkata takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalath marrat, beliau mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. Bihasbi mri'in minasyar, cukuplah bagi seseorang dari kejelekan baginya. An yahkirahahul muslim, ketika dia menghinakan, melecehkan saudara yang muslim. Kullul muslim ala muslim haram, setiap muslim itu haram atas muslim lainnya. Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Rawah Muslim. Juga hadis ini sama dengan sebelumnya. Sebetulnya rahimahullah membahas dalam syarah yang pertama terkait dengan masalah ucapan Rasul la tahasadu. Ini yang tidak dalam hadis-hadis sebelumnya, larangan saling hasad. Hasad itu kata beliau, sebagian ulama berkata an yatamanna zawala ni'matillah la ghairi, adalah seorang berangan-angan hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Apa itu nikmat diniyah atau nikmat duniawiyah? Iya, dia berangan-angan menginginkan hilangnya nikmat Allah kepada yang lainnya. Kemudian beliau rahimahullah memberikan tanbih kepada kita, ini apa yang dikatakan para ulama kita, hasad itu adalah tamanni zawal ni'mah adal ghair, itu adalah akhbathuhu wa syadduh. Ini adalah model jenis hasad yang paling busuknya, yang paling beratnya. Kata beliau, wa illa pamujarrad karahatil insan aninamallah ala sahsin fa hasad. Iya, apa yang disebutkan para ulama kita, sebagian para ulama kita kata beliau, hasad itu adalah merangan-angan menginginkan hilangnya nikmat Allah kepada seorang hamba. Itu adalah model jenis hasad yang terberat, terbusuk, terburuk. Karena sebetulnya kata beliau, semata-mata seorang tidak senang, semata-mata tidak senang melihat yang lain mendapat nikmat dari Allah, itu sudah hasad. Semata-mata ketika dia melihat saudaranya mendapat nikmat tidak senang, Allah memberikan nikmat kepada temannya, kepada saudaranya, itu sudah hasad. Apakah punya angan-angan hilang atau tidak nikmatnya? Mujarrad karahah, itu sudah hasad. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan mafasid hasad. Kata beliau, wa'alam putahuilah anna fil hasad mafasid kathirah, hasad memiliki banyak mafsadah. Kita ringkas sebagiannya. Di antara mafsadah, kerusakan yang timbul dari hasad adalah annahu tashabbuh bil yahud. Ketika seorang terjatuh ke dalam hasad, maka dia terjatuh ke dalam tashabbuh, menyerupai Yahudi. Akhbath ibadillah, hamba Allah paling buruk, yang paling busuk, yang paling rendah, Yahudi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Baqarah, "Wadda katsirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim." Hasad itu seperti Yahudi, sifat ahli kitab Yahudi dan Nasara. Yang kedua, keras mengetahui Ibn al-Himal di antara mafasid hasad, hasad adalah dalil ala khubsi nafsil hasid. Hasad itu menunjukkan buruknya, busuknya jiwa seorang hasad. Kenapa buruk? Karena dia tidak menjalankan apa yang semestinya. Hubbul khair lil ghair. Al-mu'min itu adalah seorang yang senang saudara mendapatkan kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini nafsun thayyibah. Ini abdul mu'min yang sempurna imannya. Senang saudara mendapatkan apa yang Allah, ketika Allah berikan apa yang dia senang. Adapun hasid tadi tidak senang ketika Allah memberikan nikmat kebaikan kepada yang lain. Sehingga hasad menunjukkan busuknya, buruknya jiwa seorang hasid. Yang ketiga, di antara mafsad yang berat juga adalah hasad. Seorang melakukan hasad atau dalam hasad itu sama dengan sedang i'tirad, ya'tarid ala qadarillah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan dia sedang membantah, menentang, tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa kenapa Allah memberikan nikmat kepada sepuluhan bukan kepada dirinya. Ya, kenapa Allah memilih sepuluhan yang memberi dapat nikmat bukan yang lainnya, sehingga dia berangan-angan hilang nikmat tersebut dari yang lain, sehingga dia tidak senang Allah memberikan nikmat kepada yang lain. Dalam hasad ada i'tirad, penentangan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Lisanu halih, walaupun tidak terucap dengan lisan maqal, lisan halnya menunjukkan dia menentang takdir. Di antara mafsadah hasad juga adalah yu'arqil insan anisa'i filasai nafi'ah, menghalangi seseorang untuk ia berbuat, beramal. Kenapa? Karena dia terus yufakir wayakunu fi gham, karena dia terus memikirkan teman yang dapat nikmat, dia terus dalam keadaan gundah. Iya, karena tidak senang teman yang mendapat nikmat, sehingga menghalangi dia dari berbuat, beramal. Berikutnya di antara yang disebutkan juga adalah di antaranya rubbama yata'ila darajatil a'in. Iya, seorang yang hasid, yang melakukan hasad terjadi dalam hasad, bisa sampai naik derajat sampai dia melakukan a'in, pandangan mata hasad. Sehingga disebutkan para ulama kita ketika menafsirkan ayat Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, di antara adalah min syarri al-a'in, pandangan mata hasad. Ya kan, hasadnya, pandangannya pun bisa merusak yang lain, yang dia lihat. Wabillah rahimahna rahimahkumullah. Di antara mafsadah hasad juga kata Muthaymin rahimahallahu ta'ala, ya adalah ya an yu'addi tafriqil muslimin. Al-hasad bisa menjadi sebab seorang memecah belah muslimin. Betapa banyak ya al-furqah sebabnya adalah hasad. Sebabnya adalah hasad, karena tidak senang yang lain mendapatkan kebaikan, ya, sehingga terjatuh ke dalam tafriq, memecah belah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir kita baca siang ini, apa tanda seorang terjatuh ke dalam hasad sehingga dia berupaya untuk melakukan terapi, ya, berupaya mengobati dirinya. Di antara tanda-tanda seorang itu terjatuh ke dalam hasad, anal hasid yuhibbu daiman an yukhfiya fadaila ghairi. Iya, seorang yang hasad itu senantiasa terus-menerus berupaya menutupi keutamaan orang lain. Iya, yuhibbu daiman an yukhfiya fadaila ghairi. Dia berupaya terus, senantiasa berupaya menutup-nutupi keutamaan yang lain, agar tidak terlihat keutamaannya, tidak ketahui yang lain. Saya baca aja kata beliau, "Paidakan insan du mal yunfiqu malahu bil khair min sadaqat wa bina masajid wa sahi turuq wa syara kutub." Ketika ada seorang yang memiliki harta, menginfakkan hartanya dalam kebaikan, sedekah, membangun masjid, ya, memperbaiki jalan, membeli kitab-kitab, yuqifuha ala talabati ilmi, untuk dia wakafkan kepada para talabati ilmi, wa dalik. Fatajidu hadzal rajul hasud. Ketika ada orang demikian, seorang yang baik atau khair, memiliki harta dia banyak beramal seperti tadi, seorang yang hasud, yang suka hasad, idza tahaddatsa an-nas 'ala hadzal muhsin, ketika orang-orang berbincang-bincang, oh si fulan masyaallah fulan, iya berinfak masyaallah fulan, membangun masjid fulan, yaskut, dia diam. Kana lam yasma syai'an, seakan-akan tidak pernah mendengar kebaikan orang tersebut. Iya, karena tidak senang. Iya, kebaikan disebut-sebut. Tidak senang. Iya, nampak kebaikan orang tersebut. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, hada la syak anna indahu hasad. Orang seperti ini la syak anna indahu hasad. Ada hasad pada dirinya. Jadi tidak senang saudari sebut dengan kebaikan. Lianna alladhi yuhibbul khair yuhibbu nasral khair lil ghair. Karena seorang yang cinta kebaikan, dia akan senang, iya, tersebarnya kebaikan saudaranya. Iya. Maksudnya, فَإِذَا رَيْتَ الرَّجُلْ إِذَا تَكَلَمْ أَحْلِ خَيْرٍ بِنْ صَفْ وَأَثْنَ عَلَيْهِمْ. Ya, ketika kemuliaan ada orang yang berbicara tentang ahlul khair, yang telah berinfak, yang telah wakaf, yang telah berbuat baik, kemudian orang-orang memujinya dengan adil. Ya. Qala, dia akan ikut berkata, هَذَا فِي خَيْرٍ وَهَذَا مُسْلِمٍ. Ya, betul, orang ini orang baik. Orang ini orang yang, Masya Allah, Allah berikan taufik misalnya. Ya, memberikan hartanya untuk kepada kebaikan. Ini hadza karim, yang seperti ini baik. Fa hadza dulu thibi qalbi, menunjukkan bagusnya kalbu dia. Wa salamati minal hasad. Selamat dari hasad. Tapi kalau tahu kebaikan seseorang, ya, kemudian diam, tidak mengakui kebaikannya dan tidak senang orang lain menyebut kebaikannya, ini tandanya pada seorang ada hasad. Nah, wallahu a'lam bishawab.